Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittabal huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Zakat menenteramkan jiwa, menyejahterakan sosial. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka zakat sedekahnya demi untuk menyucikan jiwa mereka dan membersihkan harta benda mereka. Orang-orang yang mengeluarkan zakat tentram batinnya. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa tidak ada kepemilikan mutlak pada dirinya. Yang ada ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep kepemilikan yang ada di dalam benaknya. Yang kedua, bahwa orang-orang yang berzakat itu akan ditolong oleh Allah untuk terbebas dari penyakit yang mengguncang jiwa yang namanya syuhun. Banyak keinginan, serakah, dan bakhil kalau dia sudah memilikinya. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang berhasil mengeluarkan satu penyakit jiwa pada dirinya yang bernama syuhun, banyak maunya, serakah, dan pelit ini, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, karena orang-orang yang berzakat itu, satu, terbuang sifat bakhil pada dirinya. Dua, telah dicabut mentalitas tamak serakah pada dirinya. Yang ketiga, orang-orang yang berzakat itu tidak lagi menjadi orang yang pelit, khawatir kekurangan, khawatir kelaparan. Orang-orang yang berzakat itu ada ketentraman pada batinnya, ada kenikmatan saat dia berbagi. Dia sudah melampaui batas-batas kebinatangan pada dirinya. Orang-orang yang mengeluarkan zakat itu sebetulnya orang-orang yang telah membuktikan imannya, orang-orang yang telah membuktikan nilai-nilai sholatnya, karena selalu saja sholat dan iman itu dikaitkan dengan zakat. Karenanya bulan Ramadan adalah bulan zakat fitrah dan zakat harta. Di antara tujuan syariat zakat adalah agar harta kekayaan tidak hanya berada di lingkungan orang-orang yang kaya saja. Tujuan syariat zakat adalah agar tercipta kesejahteraan sosial dan tidak menyebabkan kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Lihat, bahkan burung-burung, hewan pun rela mendekat pada kita. Hanya karena kita memberikan sedikit makanan untuk dia. Hewan-hewan ini mau mendekat sebetulnya tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Energi hati kita yang membuat dia mau mendekat atau menjauh. Indonesia, kaya raya, berlimpah aset dari Allah Azza wa Jal. Indonesia bermayoritas Muslim yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tinggal satu langkah, mari berzakat fitrah untuk bersihkan jiwa. Mari berzakat mal untuk bersihkan harta. Ketamakan atau keserakahan, kebakhilan, kekikiran adalah penyakit jiwa. Penyakit jiwa yang akan menyengsarakan dan tidak akan memberikan efek kebahagiaan. Namun kalau ada yang paling penting daripada substansi zakat adalah membebaskan diri dari penghambaan terhadap materi. Lebih percaya dengan yang di tangan Allah dan yang dijanjikan Allah ketimbang apa yang kita miliki, apa yang ada di kantong ini, apa yang kita tabung ini. Ketika manusia sudah berhasil keluar dari kesyirikan materialisme zaman sekarang, dari sistem kapitalisme orang kaya bertambah kaya, sebetulnya tidak bertambah kaya, tetapi dia semakin sengsara dengan cara berpikirnya itu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya Allah, selama masih ada banyak kemauan di dalam hati ini, selama itu pula hamba dalam kemiskinan. Selama masih ada di dalam jiwa ini keserakahan dan ketamakan, selama itu pula hamba dalam kemiskinan. Selama masih ada kebakhilan, kekikiran di dalam jiwa hamba, selama itu pula hati hamba akan sempit. Ya Allah, sembuhkan kami, tolonglah kami untuk terbebas dari banyak keinginan, banyak angan-angan. Tolonglah kami agar sembuh dari penyakit kekikiran kami, dari ketamakan kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.